Dalam rangka menuju Jambore Nasional ke-4 Barisan Pemuda dan Nusantara, telah diselenggarakan konsolidasi subregion dan kemah raya, yaitu subregion Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang bertempat di tongkonan Tandingan Layuk di wilayah Adat Banga, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tanah Toraja pada tanggal 19 sampai 24 November tahun 2021. Para peserta kemah raya dan konsolidasi subregion ini berasal dari wilayah-wilayah perorganisasian BPAN yang terdiri dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yaitu Mamuju dan Mamasa. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Tanah Toraja dan juga dimeriahkan dengan acara pembukaan yang dilakukan secara ada kirab budaya dan gora-gora tongkon, dan kemudian penyelenggaraan kegiatan ini juga selama 3 hari berjalan dengan baik, peserta yang partisipatif, dan juga ada kunjungan ke atau belajar dari komunitas adat di Tanah Toraja, yaitu pertama pergi ke Ulin, di mana Ulin adalah tempat turunnya Tomanurun atau leluhur masyarakat adat Toraja yang dipercaya. Kemudian pergi ke tongkonan Papa Batu, di mana tongkonan ini beratapkan batu yang sudah berusia kira-kira 700 tahun dan saat ini kemudian tidak ditempati lagi tapi dijadikan sebagai situs budaya. Dan terakhir juga para peserta belajar dari sawah, di mana di sawah tersebut ada padi hitam yang kemudian sedang diupayakan untuk pelestarian kembali padi hitam dan dibuka untuk penelitian, di mana mahasiswa Universitas Negeri Hasanuddin atau UNAS, UNHAS, ada belajar melakukan penelitian di tempat tersebut. Kemah raya dan konsolidasi subregion ini menyepakati beberapa usulan, beberapa masukan penting untuk nanti kembali dibawa dalam konsolidasi region se-Sulawesi sebelum nanti dibawa ke acara puncak Jambore Nasional ke-4 Barisan Pemuda Nusantara yang diselenggarakan secara virtual.